من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حاضرين جماعه صلاه subuh anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah enjing-enjing ieu urang sampai sabada salat subuh kamanarasakeun hanca bahasan urang ngeunaan Ramadan. Kamari urang tos ngabahas 5 golongan orang jalmi-jalmi anu kenging teu saur. Ayeuna judul urang maka dibahas ngeunaan masalah buka. Buka dilakukan nalika matahari parantos suruh, parantos terbenam. Dumasar kana firman Allah dina Al-Quran, Tumma atimu siyama ilal lail, teras pak sampurnakan saum anjil dugikan kawungi. Nuli maksad wengi dina ayat ieu awal wengi ditafsirkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam al-laila fa'al anna al-laila iqbalul lail wa idbarun nahar wa in tikhta'u qurasis syams. Maksad wengi teh nyaeta sumpingna wengi teras pangkat nasiang nu ditandaan kumunculna warna koneng namat kuicalna koneng matahari sareng munculna mega beureum di palih kulon. Dijelaskan oge dina hadis-hadis anu sanesna yen Rasul sallallahu alaihi wasallam buka nalika matahari parantos suruh. Sakumaha anu tos dibahas dina sababaraha pembahasan anu kapengker. Aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun nalika buka. Kahiji, buka kedah dilakukan saenggal mungkin. Dina hartos, begitu matahari tos terbenam langsung buka. Ulah diengke-engke, ulah diundur-undur, ulah ditunda-tunda. Disebabkan dina sababaraha hadis, diantawisna hadis anu katampi ti Amr bin Maimun al-Audi kalawan sanad anu sahih diriwayatkan ku Imam Abdul Razak na kitab al-Musannaf. Sur Amr bin Maimun kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran wa abta'ahum sahura. Sesuna para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami anu pang enggal-enggal na buka sareng pang lambat-lambatna sahur. Sahur mah diakhirkeun, ari buka mah dienggalkeun. Kumargi kitu, maka dina riwayat anu katampi ti Abu Darda radhiyallahu an anjeunna nyatelakeun salatun min akhlaqin nubuwah. Ayat tilu perkawis anu kalebet akhlakna para nabi. Kahiji ta'jilul iftar, ngaenggalkeun buka, maksa ngaenggal buka teh saatos maghrib. Sanes wayah kieu tos buka deui. Ramah sanes buka tapi batal. Ngaenggalkeun buka, kadua ta'khirus sahur, ngaakhirkeun sahur. Katiluna waqti yamin ala syimal fi shalah, nyimpen pandangan katuhu dina luhureun pandangan kenca nalika shalah. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam At-Tabrani, dijelaskan oleh ku Imam An-Nawawi na kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Hadis ieu mauquf dugikeun ka Abu Darda radhiyallahu an, sanes ucapan Nabi tapi ucapan Abu Darda ieu hasil panaluntikan anjeuna ngeunaan akhlak-akhlak para nabi. Ti Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun sababaraha kautamaan buka kalawan enggal. Kahiji enggal-enggal buka teh bakal ngundang ka saya. Nabi ngatelakeun la yazal nasu bi khairin ma ajalul fitra. Manusa teu weleh aya dina kasayan salami aranjeunna ngaenggalkeun buka. Jadi begitu ngong adzan langsung buka. Hadis ieu sahih riwayat Bukhari sareng Muslim. Kadua, ngaenggalkeun buka teh kalebet sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnahna para nabi. Seperti ucapan Abu Darda tadi, salatun min akhlaqin nubuwah. Ayat tilu akhlak para nabi, diantawisna ta'julul fitrah, ta'julul fitri, nyaita ngaenggalkeun buka. Dina hadis anusanes direwetkan ke Imam Ibn Hibban kalawan sanad anusuhih, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh la yazal la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitrina abi fitriha an-nujum. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat kami teweleh aya dina luhureun sunnah kami. Salami umat kami teh teu ngantosan bukana dugikeun ka kaluar bintang. Upami tos keluar bintang berarti tos wengi tos isya. Tak salah dengan tos keluar na bintang aranjena enggal berbuka. Salami eta aranjena ayat leluhurun sunnah Nabi. Begitu matahari tos terbenam langsung buka dengan tos keluar na bintang. Katilukna ngeenggal ten buka teh ngabedakeun diri si ahli kita Yahudi sareng Nasrani. Margi Yahudi sareng Nasrani mah ngaakhirkeun buka sareng oge ngaakhirkeun sahur. Sahurna sareng ngaakhirkeun sahur teh, tapi sahurna teh sanaos ngong adzan subuh geus celebekan kene, tapi upami tos rayi-rayan saang cintan kena setengah genap atau jam genap namanya weliren. Tapi buka anak mungkin wungi terus isya namanya buka. Kata Yahudi sereng Nasrani ditetelakan dina hiji hadis nukatan piti Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengadau la yazaluddin, la yazaluddin zahiran ma ajalan nasul fitra li annal yahuda wan nasara yuakhirun. Saur Nabi sallallahu agama ieu teu weleh jaya. Salami manusa ngaenggalkeun buka sabab Yahudi sareng Nasrani ngaakhirkeun buka. Yahudi dan sareng Nasrani mah upaya buka napa tos katinggal bintang, kaluar bintang namanya bararuka. Dasan katinggal bulan sereng bintang mah dasan poek pisan mah dasan buka sanaos tos azan maghrib, sanaos matahari tos teu aya tapi aya keneh saang-saang mega-mega beureum. Dewa kabuka marane anana. Eta Yahudi sareng Nasrani. Kumargi kitu ngaenggalkeun buka teh berarti ngabedakeun diri ti Yahudi sareng Nasrani. Umat Islam sudah benten. Aya di kalangan umat Islam anu nurutan Yahudi sareng Nasrani dina masalah buka sareng sahur. Ara maranehna teh kelompok Syiah, ahlakahumullah. Jalmi-jalmi Syiah upami sahur sanes dugikeun ka azan subuh. Ah azan subuh teh selebetan ngomong azan jalmi tos sarola tos amin oge. Tapi engke tos rayi-rayan saang name lirem, name we salat subuh. Kitu deui bukana upami tos ngong azan maghrib tos suruk panonpoe teh wakabuka ulah wakabuka. Istrina, anakna, tatanggana, sadayana dicari ulah wakabuka engke lamun tos aya bintang. Eta orang-orang Syiah. Ia bertentangan sareng sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng katerangan ti para sahabat yen Nabi buka teh upami matahari tos surup tos ical warna koneng di langit, cahaya koneng di langit sareng muncul robi jadi warna beureum, mega beureum. Upami tos aya mega beureum tandana berarti matahari tos surup, tos terbenam. Kitu Nabi sareng para sahabat. Orang-orang Syiah mah dumasar kana ayat summa atimu siyama ilal lail, prak sampurnakeun saum anjeun dugikeun ka wengi. Ah dumasar kana ayat ieu mah nafsirkeun ayat ieu nyalira oh bae wengi mah kedah tos poek. Isya kedah tos kaluar bintang mah bae wengi. Nafsirkeun ayat eta ku atakna nyalira benten sang tafsiran Nabi sareng tafsiran Nabi mah nu dimaksud wengi teh nyaeta pas maghrib awal wengi. Pas maghrib eta oge perpindahan tanggal sareng perpindahan dinten. Jadi umpamana wae ayeuna teh dinten ka opatnya, opat Ramadannya. Nah, opat Ramadannya dugikeun ka maghrib, tos maghrib mah tos lebet kana dinten kalima Ramadan. Kumargi kitu, maka upami bulan Masehi, tahun Masehi perpindahan dinten teh tabuh 12 Muhi. Upami tahun Hijriah mah perpindahan dinten teh pas maghrib. Kumargi kitu upami aya murang kalih lahir Isa jam 7 umpamana. Isa jam 7 dinten Rebo malam Kamis. Eta tetep dianggap lahir dinten Kamis numutkeun syariat Islam. Kumargi kitu oke akekana teh dinten Rebo. Dinten ka-7. Sebab Kamis kan dinten ka-1, Jumat dinten ka-2, Sabtu dinten ka-3, Ahad dinten ka-4, Tra, Senin dinten ka-5, Salasa ka-6, Rebo ka-7. Janten teu lebet dinten Rebo, upah lebet dinten Rebo, akekahna kana dinten Salasa. Tah, ieu perbentenan umumna kaum muslimin sareng orang-orang Syiah anu nurutan Yahudi sareng Nasrani. Memang aya keterkaitan sejarah antawis Yahudi sareng Syiah. Sabab anu ngalantarkeun jadi cukang lantaran lahirna kelompok Syiah teh hiji jalmi Yahudi anu pura-pura lebet Islam namina Abdullah bin Saba. La'anallah. Kumari kitu maka seueur hal-hal anu sami antara Yahudi sareng Syiah di antawisna masalah sahur. Taeta katerangan-katerangan anu nuduhkeun yen saleresna sasai saena buka teh dienggalkeun bisa diakhirkeun. Ieu anu kadua. Katilu. Al-fitru qabla sholatil maghrib. Buka kadah dilakukan samemeh sholat maghrib. Ulah sholat maghrib gelah teras buka. Tapi buka gelah ngabatalan gelah. Enggal ngabatalan sebab takjil. Takjil itu harusnya enggal-enggal. Tapi ayat nama takjil teh dihartoskan bukanya, buka mah iftar namanya. Nah buka heula sameme salat maghrib. Margi Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna salat maghrib heula. Nembe weh saat salat maghrib. Anjeunna buka heula, buka heula nembe weh salat maghrib. Disebabkan dina hadis anu sahih anu hasanat dan hasan ti Anas bin Malik diriwayatkeun ku Imam Ahmad sareng Abu Daud. Kana Rasulullah SAW yuftiru qabla ayusolliya. Rasul SAW anjena buka heula sameme sholat, sameme sholat maghrib. Naon menu buka anu pang saesena pang afdol-afdolna. Tuang nu pang saesena kanggo buka upami aya rutob. Rutab teh nyaeta korma anu masih basuh, korma anu masih muda. Di Indonesia masih aya. Kan margina teh aya. Ari korma-korma anu tos garing seueur di supermarket, di pasar oge. Sanes hasil tatanen di Indonesia, di Indonesia mah moal biasa. Mungkin janten mah janten kan moal mungkin buah. Sebab kalau buahan kormate ngabutuhkan hawa anu kalintang panas na di orang teu aya. Nah, jantan diimpor sana di Timur Tengah. Lamun rutob kusabab base ngora, maka moal tahan di perjalanan awalnya terus buruk. Dina dugi nami kadie sadinten dua dinten saras ngomong freezer gitu nya jadi tuna lebet freezer dina pesawat na ngomong freezer donggap kadie saminggu tetes buruk makana daya isalan rutob di Indonesia mual tahan tapi upami korma-korma kering satau loge kiat nah anu aya na aya di toko di pasar di supermarket eta korma-korma kering. Jadi upami ayah rutab-rutab gelatilu siki. Upami si ayah korma. Mangga korma tilu siki minimalna. Upami si ayah rutab daya korma. Makan upa ngawitan-ngawitan di leut ku urang teh sana sekolah. Tapi cai. Sabak dah ngalegup cai. Mangga badena naon oge. Naon margina margi iya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nu katang pi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutaba qabla ayusolliya. Fa illam yakun rutaba fatamarat. Fa illam yakun tamarat hasa hasawatin min ma. Saur Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam teu weleh buka kurutob sameme salat. Upami daya rutab maka ku korma. Upami daya korma maka anjena ngaleguk sababara tegukan cai. Jadi urutan rutab teras korma. Upami daya korma cai. Ulah waka langsung kana sangu. Ulah waka langsung kana kolak. Ulah waka langsung kana cendol. Kana eskala apa. Kana non tapi ya tahulah. Naon margina, margi contoh si Nabi ngandung kasayan lahir batin dunia akhir. Allah subhanahu wa ta'ala ngadau dina surah At-Taubah ayat 128 ngenaan sifat Rasulullah anu diutus ka umatna, ka urang sadayana. Saur Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saesuna tos datang ka anjeun hiji rasul ti bangsa anjeun sorangan. Beurat kacida karos ku anjeunna penderitaan anu tumiba ka diri aranjeun. Kalintang sungguh-sungguhna anjeunna dina mikahoyong kasayan kanggo aranjeun. Tur kapa pada mukmin eta anjeunna rauf sareng rahim mikanya mika deudeuh mika henek mika eman tur mika cinta. Saya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka umatna kalintang nyaa, kalintang dede, upami umatna menderita, anjeuna paling menderita, teras anjeuna teh jalmi anu paling mikahoyong kasayan ka umatna. Terasa dibimbing ku wahyu. Kumargi kitu sagala anu dilakukeun ku Nabi pasti ngandung kasayan, lahir atanapi batin, dunya atanapi akhirat. Ninggal weka jalmi muslim anu menguasai ilmu kedokteran. Ditaluntik hadis-hadis Nabi itu. Ketela, naon sababna. Hei, barudak. Oh, bro, apa nuju naruni? Jempet. Naon sababna Nabi nyontokkan kukor kurutob atau nafi kukor maknalika buka. Sabak dah ditaluntik. Kandungan nu terkandung sinakorma. Terus orang dina kaayaan patuangan kosong. Eta teh ngandung kasayan anu luar biasa poharana kanggo jasad urang, kanggo badan urang. Sae. Ulah waka kolak, ulah waka cikopi, ulah waka susu, ulah waka sirup, tapi korma heula. Sabada korma, mangga nembe bade dusanes-sanesna, bade kolak mangga, bade candil mangga, bade bala-bala oge mangga. Tapi anu dipayunkeun teh nyaeta korma heula. Eta menu atanapi tuangan jenis tuangan anu ngawitan ku urang dituang nalika buka tur dina hal eta aya pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kitu upami urang gaduh artos terus dipeserkeun korma. Dina raraga naon? Dina raraga supados urang tiasa ngamalkeun sunnah Rasul pas nalika buka sareng sahur, maka ayat pahala nu kalintang ageungna meser korma kanggo ngalaksanakeun sunnah. Sajabi artosna ku Allah insyaallah bakal digentosan langkung seueur oge urang kenging pahala dina hal eta. Teras naon nu ku urang kedah dilakukeun nalika buka? Nalika buka urang dianjurkeun pisan ngadoa. Ngadoa naon? Ngadoa naon wae. Sabab ngadoa nuju buka calintang bakal diijabahna ku Allah. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hiji hadis anu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an. Salatun la turaddu da'watuhum. Aya tilu golongan jalmi anu doana moal ditolak ku Allah. Kahiji as-shaimu hina yuftir, jalmi anu saum nalika eta nu saum teh buka. Buka naon pas magrib tangtos nawae. Nuju saum terus buka ngadoa doana moal ditolak ku Allah. Kadua wal imamul adil, imam pamimpin anu adil. Nukatiluna dakwatul madlum, doa jalmi anu dizolimi. Ya hadis sahih diriwayatkan ku Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, serta Ibnu Hibban. Kedua, hadis nukatan fiti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu sallam ngadawuh, inna lissa'imi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Saya sunnah. Jalmi anu saum nalika anjeuna buka gaduh doa anu teu mungkin ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkeun ku Imam Ibnu Majah, Al Hakim sareng Ibnu Sunni. Kumargi kitu manfaatkeun saat-saat nalika buka kanggo ngadoa. Pang afdol-afdolna doa nyata doa anu dicontohkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika buka. Anapun doa anu dicontohkan ku Nabi anu sahih nyata Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan faqad kana yaqulu idza afara anjeuna nalika buka na teu waleh ngadoa dzahaba dhama'u wa qallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabat domautos ical rasa haus. Wabtallatil uruku sarang tos basuh iya tikor. Wasabatal ajru sarang tos tetap pahala insyaallah. Hadis dia diriwayatkan ku Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam Ibn Sunni kalawan sanad anu hasan. Manapun doa-doa buka anu sering dibaca ku kaum muslimin, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ditambihanku bi rahmatika ya arhamar rahimin, eta hadisna dhaif. Kadhaifana dijelaskan ku Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah al-hadis al-dhaifah wal-mawdu'ah. Imam An-Nawawi dalam kitab al-adhkar oge ngutip hadis ieu terus dijelaskan hadis ieu dhaif. Upami dhaif sanis ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kitu doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, eta motong dianggo sabab sanes contoh ti Nabi. Contoh ti Nabi mah dzahaba dhama'u wa tallatil 'uruq wa thabata ajru insyaallah. Eta pang afdal-afdal doa. Sabab da urang maca doa eta mangga urang ngadoa naon wae oge nyuhunkeun kahirupan dunia. Nyuhunkeun dilancarkeun urusan. Nyuhunkeun dilancarkeun sakola kanggo jalmi anu sakolana teu lancar. Nyuhunkeun karier dina padamelanana oge diperlancar. Nyuhunkeun rezeki kanggo jalmi anu rezekina karoser. Nyuhunkeun umpamana jodoh ka jalmi anu jodohna nongtok maksudna sesat. Mangga nyuhunkeun nanoe nalika buka. Jadi bari barang gayem bari ngadoa. Bari barang tuang, bari ngadoa. Tiba-tiba ngobrol ke para rubu, mending bari ngadoa ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah doana mual ditolak. Aku mah janji Allah ngalangkungan lisan Rasulna, yen salatun la turadu da'watuhum, ayat tilu kelompok jalmi anu doana mual ditolak. Salah sawius diantarana nyaita as-so'imu hina yuftir jalmi anu saum nalika anjena buka. Terus hadis nu tadi oge ditaterakeun innal so'im inda fitrihi la da'watan la marturabdu. Saya sudah jalmi anu saum nalika bukana aya doa anu moal ditolak. Mangga ngadoa naon wae oge. Dianjurkeun ditekenkeun pisan urang masihan tuangin kajami anu saum kalau buka nak nalika buka tur upami urang masihan tuangin kalau buka kalau jami anu saum pahalana sami sareng pahala jami anu saumna tanpa ngirangan jami anu saum eta sakedik oge umpamana wae urang masihan buka tuangan kalau buka ka opat jalmi tak buka ya tuangan ana tiasi saikna kolakna kormakna upami tiasa memalah sarung sangukna sarung segala rupi opat celebek celebek na opatan teh tuang tina tuangan nuti urang teh maka urang kenging pahala 5 kali saum. Tapi di saum orang ngadiranya terah anu opat jalmi nu saum teh anu ku urang dipasian tuangan urangnya kengin pahala tina saum opatan iya tanpa urangan pahala nu opatan eta sakedik oge nu opatan eng eta pahalan angger kanggo dirina masing-masing urang oge kengin pahala tina saum opatan teh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh man faqara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'a. Sing sajami anu masian tuangan ka jami anu saum kang membuka maka eta jami kenging pahala sami sareng pahala anu saumna tanpa ngirangan pahala anu saumna sakedik oge. Kumargi kitu maka dianjurkan pisan urang masihan tuangan kanggo buka. Kemari gitu, ka bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, anu ngagaduhan rizki langkung sakedik dua kedik, anu hoyong nika hoyong pahala ye mangga kintun tuangan ka masjid. Di masjid ye ngarumpul jalmi-jalmi anu sarau nutukan azan, nutukan beberes, bebersih di dieu sareng sagala rupi. Bade ngintun kolak mangga, bade ngintun korma mangga, bade ngintun cai mangga, bade ngintun sanguna mangga teh teuing bade sapiring bade dua piring teh diatur ku urang masjid. Upami kapungkur di kota-kota atau warung kapungkur ayeuna gitu nya. Seur jalmi-jalmi Pak DKM DKM masjid teh nguriling unggal naon? Unggal samemeh Ramadan teh nyodorkeun kasanggeman kanggo masihan takjil di gilir. Oh dinten ieu giliran ibu anu enjing, giliran ibu anu enjing. Nah di kitu teras separuh rata sebab hukumnya jadi atur itu berbete suur jalmina sekedik enjingna pleng kosong pisan jalmi suur jadi terata kitanya di suur suur di sekedik sekedik tapi upami digunir mah apa sah diumumkan di masjid sah anu bade miring dasar masian tuangan kanggo buka ka jamaah di masjid mangga dasar di dasar lah engke di emusa. Engke diatur, oh ibu dinten ieu mah seueur teuing, ibu enjing nawe. Nah, biasa tuh. Di dia orang dewasa itu bisinya bebani, mung orang umumkan secara terbuka, saha anu bade ngintun tuangan kanggo jalmi anu buka di dia mangga diantos naon we bade bala-bala mangga, bade bandrek mangga, bade bajigur mangga, bade huici lembu mangga, bade peuyeum mangga, bade beasna sakarung tak pasak di dia mangga dipasak di dia. Ayeuna aya doa anu kedah diucapkan ku jalmi anu dipasian tuangan kanggo buka. Tah doa ieu engke diapalkeun ku jalmi-jalmi anu sadidintena di masjid buka di dieu. Supados doa anu diucapkeun oge aya kasayang kanggo jalmi anu masihan tuangan kanggo buka. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam singsa jalmi anu dipasian tuangan kanggo buka. Pak eta jalmi kedah ngadoa. Aya tilu rupi doa. Kararolok gampang lah. Jadi tulis diapalkan ku jalmi di dia engke dibaca. Kaiji akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftar indakumul sa'imun. Ya nu kaiji. Apasna akala ta'amakumul abrar. Tuangan anjeun dituang ku jalma-jalma anu marulia. Wassalat alaikumul malaika. Para malaikat oge bakal sholawat ka araranjeun. Wa aftara indakumus shaimun tur bakal buka jalmi-jalmi anu saum ku tuangan anjeun. Kitu. Janten malaikat bakal sholawat ka jalmi anu masian tuangan. Sholawat malaikat hartosna istighfar malaikat sareng doa malaikat kanggo eta jalmi anu nuduhkeun jalmi anu masian tuangan ka jalmi anu buka teh bakal dihapunten dosa-dosa. Kadua jalmi anu dipasian tuangan kanggo buka dipasian doa ku Nabi Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah pasian tuangan jalmi-jalmi nu masian tuang ka abdi, pasian leut jalmi-jalmi anu masian leuteun ka abdi. Ye hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim kalawan sanad anu sahih, sedangkan hadis anu tadi diriwayatkeun ku Imam Ibnu Abi Syaiba, Imam Ahmad, Imam An-Nasai kalawan sanad anu sahih. Doa kasih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fi ma razaqtahum. Ya Allah, hapunten aranjeuna, pasian rahmat aranjeuna sareng pasian barokah tina rizki anu ku anjeun dipasihkeun ka aranjeuna. Hadis yoge sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim. Ya tilurupi doa nu diucapkeun ku jami anu pasian tuang tu batur. Tah doana tilurupi mangga pilih mana wae tiluanana sahih aya dicontohkeun ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janten ka para jamaah anu bade masian tuangan ka ngobuka bade naon we mangrupi tuanganan mangga diantos di dieu iraha wae langsung saya upaya daftar bilih ngabrek tos dieu teh jeruk sadayana sateng ngirim ka tuan di daftar kira sareng ka sawe pemuda para bapak, para ibu anu oge bade ngirim takjil di dieu mangga disayogikeun minimal kaisang korma wae mah aya minimal kitunya bari takjil hungkul di dieu salat maghrib di dieu upami ternyata anu mintun tuang badagnya mangga tuang upami teh aya wayahna wiheulah sabeunah tapi minimal kaisang korma mah insyaallah aya di dieu kitunya korma tos sayogi seueur aya 5 kilo teh ayalah 10 kilo oge tapi sana sadinten 10 kilo teh di akhir ge pokona moal saepeun korma aya cai aya korma minimal na eta mungkin wae engke anu ngintun tuangan anu sanesna eta sababaraha perkawis anu aya kaitanana sareng buka insyaallah bahasan anu sanesna urang teraskeun deui enjing kanggo ayeuna cekap sakitu bilih aya hal anu bari ditaroskeun mangga taroskeun. Iya, ngeunaan waktos buka. Adzan di masjid teh benten-benten. Aya anu samemeh waktos matos adzan, aya anu tos lebet waktosna teasan adzan keneh wae. Buka sanes ku adzan. Adzan mah justru dumasar kana waktos. Buka teh ku waktos. Sareng waktos anu ditetepkeun dina kalender eta berdasarkan sifat dasan tangtos, leres sabab kondisi alam mungkin wae benten-benten. Nu utami mah tinggal kondisi alam. Nalika tos muncul mega beureum, tos ical warna cahaya koneng matahari, ical digentos ku mega beureum, maka eta tanda maghrib. Jadi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam idza safa turasul syams wa dhahara asy-syafaqul ahmar hanal fitr. Upami tos ical cahaya koneng di langit sareng muncul mega anu beureum di palih kulon maka sumping waktos kanggo buka. Jangan sanat untuk tiasan azan, tapi terus ayam mega berem ah buka sanat tiasan azan. Sebab azan anu telat. Salang suna wong azan, tapi masih ayak kene cahaya koneng. Allah waka. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ini. Rasanya kemarin tak. Nah. Tahajud tak memilih bulan Ramadhan sebab itu yang kiamat Ramadhan. Nah, ini kiamat Ramadhan dilaksanakan di malam hari sama saat acara sahur. Oh, kenging kiamat Ramadhan atau nafita raweh dilaksanakan wengi. Oh, saya asal berjamaah. Upami munfarid kenging tapi kirang afdol. Sabab ayi berjamaah mah aya hadis anu telakeun man qama ramadhana man nami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Sing sajalmi anu qiyam ramadhan sareng imam di masjid dugi karengse bakal disatukeun seolah-olah salat sawengi jeput. Eta pahalana salatna ngukur setengah jam tapi pahalana seolah-olah sami sareng salat sawengi jeput. Eta berjamaah di masjid duikeun karengse sareng imam. Tapi upami orang sholat munfarid nyalira di masjid, ada di bumi, kenging pahala ngan pahalana seuseueur berjamaah sareng imam. Milih mana? Tangtos orang milih pahala anu sawengi jeput. Samakana di dieu di masjid dieu, engke 10 dinten terakhir sholatnya dibagi dua. Sholat ba'da isya langsung tiga biasa. Nah, tapi kalau jalmi-jalmi anu koyong langsung afdol deui tengiring sholat anu rombongan pertama usah jam 1 buka bareng berjamaah deui di dieu dipimpin ku imam dugikeun ka jam 4. Nah eta mah bacaan ge pararanjang seueur jalmi anu nolonjong nuju salat gitu. Anu naon nolonjong teh? Si jong-jolong sabab ngantuk katanya, sabab lami cangkeul seueur anu naon babatek tah. Mangga bari ngiring nu puluh kadua, bari ngiring puluh nu kahiji, dua nana di ayat. Tapi mun senang mandi kuring, kuring kudu mimina kenging mangga ngan pahalana teu saseueur pahala berjamaah di masjid kenging mah kenging tong boro salat teu salat oge teu dosa nya ngan moal kenging pahala gitu. Iya. Salat tobat sareng salat hajat ikhtilaf di kalangan para ulama. Salat tobat dilakukan upami hiji jalmi terus ngalakukeun dosa agung terus tobat. Terus disebutkan salat dua rakaat. Para ulama ikhtilaf sabab hadisna ke simsa hajalmi anu wudu. Terus sabab dal wudu salat dua rakaat. Rasa atas eta nyungkeun ampun ka Allah maka Allah bakal ngahapunten dosa-dosa. Tobat. Terasa bali ulama netelakeun eta disebut salat tobat. Padahal sapari ulama nu sareng netelakeun eta teh salat syukrul wudu sabab sing sajalmi anu wudu terasa salat dua rakaat teras tobat ka Allah maka Allah bakal ngahapunten dosa-dosana. Dasar para ulama eta teh salat syukrul wudu anu dilakukan sabada wudu dua rakaat sanes salat tobat. Sapari ulama netelakeun eta salat tobat, sapari deui netelakeun eta teh salat syukrul wudu. Kitu deui salat hajat. Saur Nabi sareng man tawadda wa asbagal wudu'a summa shalla rakaatain. Sing sajalmi anu wudu teras nyampurnakeun wuduna telas anjeunna salat dua rakaat teras nyuhunkeun hajat-hajatna ka Allah hajat rek kaperyogian-kaperyogianna ka Allah maka yaqdirullahu hajatahu Allah bakal nyumponan sagala pangabutuhna. Sapali ulama netelakeun eta sami sama seperti syukur wudu. Sapali ulama netelakeun eta teh salat hajat. Rak-rakana dua rakaat. Rakaat tuka hiji sa'ba'da al-fatihah maca al-kafirun. Rakaat tuka dua sa'ba'da al-fatihah maca surah kulhu. Kulhu allahu ahad. Saeta. Safari ulama yang telahkan yang tetap taubat sang haja. Nusanes yang telahkan tanis. Yang tetap syukrul wudu. Wallahu ahad. Katakan ya. Katakan. Ayah di. Safar aya batas salami teu aya. Salami anjeunna safar, salami eta berlaku safar. Tapi kieu. Nu dimaksud safar nyaeta upami eta jalmi angkat-angkatan tur teu tiasa ditangtoskeun dugikeun ka irah. Kaberesna urusan upamana urang angkat ka Jakarta. Aya urusan orang terserah urusan eta teh beresna sabari teu mungkin dua dinten, mungkin saminggu, mungkin sasasi, mungkin sataun. Upami teu asan tangtos iraha eta beresna, iraha urang uina maka salami eta safar. Ieu nu di alaman ku Nabi waktu perang Haibar dugikeun ka 36 dinten perang. Namina perang kan teu tiasa di prediksi, teu tiasa diperkirakeun sabaraha lami ieu. Perang Nasirung, perang Haibar tepung. Tepung margi mengukur pak penguntung, pak penguntung. Akhirnya kejantan oge mana kabur atau sewi. Dugaan kasih tulur genap dinten. Salami eta di jama kosor teras terasan. Sabab di asan tangkos di kira. Tapi upami orang kos tangkos umpamana orang bade sekolah ke Jakarta. Sekolah teh umpamana nyandak dehidi, diploma hiji satahun. Eta mah tos pantos. Oh, urang sataunan di ditu. Maka urang teu kalebet safar salami sataun ditu sabab tos pantos. Tapi urang mukim salami sataun. Opat dinten pertama Sur Syekh Bindar bin Baz urang ngagaruan hak sebagai musafir kenging di kosor salami opat dinten. Saatos opat dinten, dinten kalimana orang sebagai muslim biasa. Sekengeng di posor de, turse dianggap safar de. Sebab terus tangkot umpah sataunin di sini. Maka etas sanes musafir, tapi mukim, sanes mukim sementara nunamina sataunin. Tapi upami orang urusana sejak santang kok sebelah dintennya salamnya itu sama. Wallahu a'lam. Ayat ini. Itu dinten musafir. Batasana opat dinten terus musafir. Sana kok santos gitu ini ahnya apa opat dinten ini. Memang gak musafir ini. Berikan kami. Iya. Upami kedah mayar fidyah tapi teu mampu tegalan bung kamari atau ditaroskeun ya aya aki-aki nini-nini tapi digaduh kitu nya saung teu mampu bari mayar fidyah oge digaduh malah kamu engke tuang rusak di dinten oge teu aya saung teu fidyah teu tuang teu sabab teu aya eta mah bebas sabab teu mampu teh wallahu a'lam. Ya, ya. Nah, untuk dimaksud sholat isyrok, isyrok teh harusnya terbit, nan terbit teh, nan sundana terbit, matahari terbit, muncul. Janten isyrok harusnya terbit. Sholat isyrok, sholat itu dilakukan sabakda, sanes nuju. Tapi sabakda matahari terbit, sanes nuju matahari terbit. Upami nuju matahari terbit, mah haram sholat. Tekengin sholat. Tapi mah sabakda. Hadisna sahih riwayat Imam Abu Daud. Sur Nabi SAW, sing sajalmi anu sholat subuh sesarengan-sareng imam. Sabakda sholat anjina zikir hatta tatnu asyamsu. Dugikan ke matahari terbit. Summa yusalli rakaatain. Terus anjeunna salat dua rakaat, maka pahalana sami sareng pahala haji umroh kalawan sempurna sempurna sempurna. Tilu kali Nabi sareng sempurna sempurna sempurna. Tah jadi upami urang teu salat subuh sareng imam di masjid. Sabada beres salat subuh zikir. Zikir teh kalepas di antara thalabul ilmi atau ngajar ilmu, diajar atau belajar. Tiasa maca Al-Qur'an, tiasa zikir anu bebas, anu teu ditangkoskeun zikir namae tabarakali wae oge. Tiasa ngaos Al-Qur'an, tiasa ngajar, tiasa belajar ilmu. Dugikeun ka matahari terbit, saat matahari terbit salat dua rakaat. Eta disebut salat isyraq. Sapali ulama disebutna salat wada, maka pahalana sami sareng pahala haji sareng umroh kalawan sampurna sampurna sampurna. Janten salat isyrok pahalana sami sareng pahala haji sareng umroh. Agung pisan, haji na teh acan tapi pahalana atos kene. Tapi ieu teu sehartos urang tos haji, urang unggal dinten haji. Henteu, anggar haji na mah teh acan, tong akan nyebut abdi tos haji yeuh. Datang, dan pahalana sami sareng pahala eta. Nuduhkeun ieu teh agung pisan pahala. Makana disunahkeun saatos urang tadi salat subuh berjamaah terus nyaos deukeun ka matahari terbit, antosan matahari terbit heula, saatos terbit katinggal matahari sinarna mancorong terus urang salat dua rakaat, maka pahalana sami sareng haji sareng umroh kalawan sampurna. Wallahu a'lam. Setelah tetap genep, insya Allah orang lajeng kendai enjing ngebahas hal-hal naon disunnahkeun kanggo jalmi-jalmi anu saum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Kaya ibu bapak-bapak anu bade ngiringan. Ibu bapak-bapak anu bade ngiringan.